Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral ahibbah, para jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah yang agung. Semoga Allah menerima amal salat kita insyaAllah. Kita melanjutkan. Barangkali cukup saya baca. Ya. Lanjutan dari hadis yang sudah kita baca tadi. Sebetulnya saya ingin baca dua hadis. Tapi setengah hadis belum selesai. Hadis di malam pertama dan hadis malam selanjutnya. Ada apa malam selanjutnya? Ketika kita sudah tinggal di negeri alam barzakh. Karena kita ini hidup mau tidak mau harus melewati lima fase alam. Pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh, ai alam kubur. Dan yang terakhir alam akhirat. Ya, alam akhirat, alam setelah, yaitu terjadinya hari kiamat. Subhanallah, masih lama sepertinya kiamat. Jadi kalau antum matinya, wafatnya sekarang, nunggunya berapa tahun di kuburan? Ya, subhanallah. Sehingga seharusnya fokus. Ya, pikiran kita senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan apa yang harus kita siapkan setelah, untuk kehidupan setelah kematian. Pak, orang kalau senantiasa mengingat kematian, pertama dia akan sungguh-sungguh beramal soleh. Karena dia hidup untuk mati. Hidup bukan untuk dunia, tapi hidup untuk akhir. Yang kedua, dia akan bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Karena dia tahu bahwasanya maksiat ini bisa ya menjadi bumerang bagi kehidupannya di akhirat. Yang ketiga, dia akan bersegera taubat kepada Allah. Kalau orang mengingat kematian, akan senantiasa dia bersegera taubat kepada Allah. Dan dia mempersiapkan diri ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala. Wa innal 'abdal kafir. Adapun hamba yang kafir. Baik kufrun mukhrijun minal millah. Baik kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, Hindunya, Budanya, Majusinya, Nasraninya, Yahudinya, ataupun dia melakukan kekufuran-kekufuran walaupun kekufurannya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, sesat. Ya. Mengikuti kelompok sesat. Setiap hari hidupnya maksiat. Ya. Belum sempat taubat kepada Allah. Ya, fin qita'in la idza kana fin qita'in la dunya, kata Nabi. Apabila dia telah hampir apa telah apa usai masa hidupnya di dunia, wa iqbalun minal akhirah, dan dia pun segera menghadap ke negeri akhirat, nazala ilaihi minas sama. Allahu akbar, semoga kita tidak mengalami masa ini atau cerita yang kedua ini. Maka turunlah para malaikat dari langit sudul wujuh. Malaikatnya wajahnya sangat hitam. Kalau tadi sangat putih, bahkan bercahaya. Ini malaikat-malaikat yang menyambut kedatangan roh kita, malaikat yang ganas. Wajahnya hitam kelam, tidak menampakkan keindahan. Mahumul masuh, bersama mereka ada lap, tahu lap tidak? Kalau tadi ada kafan dari surga, dia bawa lap, lapel. Ya, bersama mereka bawa lap, masuh. Masuk itu buat ngelap, ya bekas lap, serbet, tahu serbet, ya. Kemudian fayajrisuna minhum maddal basar, sama malaikat yang duduk nyambut ruh ini juga searah mata memandang, tapi wajahnya tidak enak dipandang. Dan bersama mereka lap tadi, summa yaji'u malakul maut, ya kemudian datanglah saat malakul maut, hatta yajlisu 'inda rasihi, dan dia duduk di arah kepalanya, ya. Kemudian lalu malaikat maut itu mengatakan, ya ayyuhatan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah engkau, dipaksa, ila ghadabin minallahi wa sukhtih, kepada kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dicabut, suruh nemui Allah, Allah benci. Kumaha kira-kira? Serem. Ya, yang nyambutnya pun malaikat-malaikat berwajah hitam. Ini bisa terjadi pada Anda, bisa terjadi pada Anda. Mungkin terjadi, mungkin. Tapi nauzubillah min dzalik. Kapan persiapannya? Oh, nanti saja. Lah, sekarang. Karena kita tidak tahu kapan mati. Kalau kita tahu enak ya. Mau walimah, walimatun nikah berapa lah, seminggu lagi, enak kita. Deadline waktunya jelas. Ya, jadi persiapannya mudah ya, seminggu lagi lah, nanti setelah 3 hari baru mulai siap-siap. Baik, sementara kematian tidak tahu kapan. Jadi persiapannya kapan? Ah. Ya, persiapannya setiap saat. Ya, kemudian akhirnya apa? Ya, dicabutlah dengan ya dengan keras. Ya, seperti dicabutnya akar. Ya, dari apa dicabutnya akar dengan dipaksa. Allah, sementara ruhnya lari ketakutan tapi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan waj'aluha fitilkal masuh, lalu disimpan di lap tadi. Lap yang busuk, yang sudah rombeng. Ya, disimpan di lap tadi. Wa yakhruju, sehingga berhembus darinya ka antani rihi jifatin wujid ala al-ard, seperti baunya bangkai yang sangat bau di dunia ini. Jadi ruhnya berbau bangkai. Oh. Ya. Karena dia itu dulunya tidak menghormati jiwanya di dunia. Dia kotori jiwanya. Kotori dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat kepada Allah. Dia kotori jiwa. Makanya keluarnya juga kotor. Wow. Adapun yang tadi kan dia sucikan jiwanya. Dia bersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran. Akhirnya dia pun berbau misk. Ini bau seperti bangkai. Fais'aduna biha, maka para malaikat yang tadi itu yang menjemputnya para membawa ke langit. Fala yamurru nabi ala mala'in minal malaikat, tidak melewati satu kelompok malaikat kecuali mereka mengatakan, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa ini, buruk banget, bau banget. Kalau tadi ruh siapa ini, wangi sekali, masya Allah. Ini ruh siapa ini, kok buruk sekali, bau sekali. Fayaquluna fulan bin fulan, ini namanya fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang buruk. Ya, yeah. Hatta yantailan ma ila sama'i dunia, akhirnya nyampe lah malaikat itu ke langit dunia. Fayastaftih, lalu minta dibukakan, tolong bukain, ada ruh mau masuk ini. Fala yuftah, tidak dibuka. Allah enggak mau ketemu. Malaikat yang di atas langit kedua tidak mau ketemu, tidak dibuka. Oleh karena itu lalu Rasulullah mengatakan, membacakan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak dibukain buat mereka pintu-pintu langit. Allah, enggak diterima, Pak. Gimana, Pak? Masuk ke rumah, tok tok tok. Enggak diterima, gimana? Enak enggak? Padahal kita butuh masuk ke sana. Ya, la tufattahu lahum abwaabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Ya, wala yadkhulul jannah, apalagi kalau kafirnya kafir kufrun minal ilah, tidak akan mereka masuk surga. Mereka akan masuk surga kalau ada, kata Allah, yaitu unta masuk lubang jarum. Maksudnya mustahil memakul surga. Na'udzubillah. Ya. Fayaqulu, maka Allah teriak dari atas langit, uktubu kitabi, enggak usah nyampe ke aku. Simpenlah saja buku catatan keburukannya di tempat yang hina dan rendah. Kalau tadi simpanlah buku catatan di atas yang tinggi dan mulia. Ya, karena surga itu darajat, neraka itu darokat. Surga itu derajat-derajat ke atas, neraka itu darokat ke bawah. Ya. Kemudian akhirnya fatu'aduruhu, dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Balikin ke tanah, balikin ke jasadnya. Fayati malaka, sama datanglah dua orang malaikat pula. Kila namanya Munkar dan Nakir, nama ini remah. Nama Munkar dan Nakir lemah. ya, nama malaikat dua yang tanya ini munkar dan nakir adalah riwayat yang lemah. Kita katakan dua orang malaikat yang bertanya di kuburan. Fayaqul, maka dia bertanya, man rabbuk? Faqala la adri. Ditanya, Rabbmu siapa? Dia bilang, bingung ternyata. Tidak tahu. Allah. Ditanya Allah siapa? Ya di dunianya enggak pernah kena Allah, enggak pernah sujud, enggak pernah ruku. Alay, jablay di dunianya. Musyrik, mubtadi', tidak kenal Muhammad. Tidak kenal sunnah Muhammad. Dia bantah sunnah Muhammad. Yang menegakkan tauhid dibilang Wahabi. Ya, dia terjerumus kepada kesyirikan. Yang menegakkan sunnah dibilang malah sesat. Wah, bahaya ini. Ditanya man rabbuk? La adri tanya. Dia bingung. Begitu lafadznya, ha? Ha? La adri. Bingung dia, enggak paham. Kemudian wa ma dinuk? Apa agamamu? Sama, ha? Ha? La adri. Aku tak tahu. Wa man nabiyyuk? Wa man ladzi rabbu Isa fikum? Ya wa ma hadzal rajul ladzi Isa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? Ha? Ha? La adri. Tanya Allah. Padahal dia dulunya tahu Muhammad, dulu tahu ada Islam. Dulu tahu ada Allah, tahu dia. Tapi pura-pura ternyaho, engke ternyaho di akhirat. Di dunianya dahulu pura-pura tidak tahu. Akhirnya dia tidak nyembah Allah, maksiat, sholat bablas, puasa bablas, zakat bablas, haji bablas. Syirik jalan, maksiat jalan. Bid'ahnya rame, sunnah Nabi ditinggalin. Masyaallah sallallahu. Ya, sehingga dia bingung dia. Sebagaimana dia pun dia telah bingung. Orang akhi ketika melakukan kesyirikan bingung nyembah siapa, akhirnya nyembah sini, nyembah sini, nyembah sini, akhirnya tuannya banyak. Bingung sunnah siapa yang diikuti, akhirnya ngikuti sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, banyak yang diikuti. Akhirnya sunnah Muhammad ditinggalkan, tuntunan Muhammad ditinggalkan. Baik. Faqala fayunadi munadi minas sama. Ya, terdengar panggilan dari langit. An kadzaba abdi, hambaku telah mendustakanku. Bila dia berdusta, dia dahulu telah mendustakanku, maka sehingga dia tidak bisa jawab, fa afrisu minan nar, kasih permadani dari neraka. Nauzubillah. Allah. Permadani dari neraka. Mau coba? Coba aja di rumah nanti. Dibakar tuh karpet, tidur di situ. Ya. Ibu-ibu kalau mau coba neraka mudah. Ya, kompor gas nyalain garang wajahnya. Kalau lagi goreng gitu taruh tangannya. Kuat apa tidak? Fa afrisu minal nar. Berikan permadani dari neraka. Termasuk juga baju dari neraka. Kemudian waftahu baban ilan nar, dan bukakan celah menuju neraka. Apa yang terjadi? Fayatihi min harriha wa sumumiha, sehingga dihembuskan wuz wuz wuz, apa, panasnya neraka dan bau busuknya neraka. Allah, di kuburan. Kemudian wa yudayyaq fi qabrihi, kuburannya disempitkan. Kalau tadi diluaskan searah mata memandang, sekarang kuburannya disempitkan. Hatta taqtali'a adla'uh, sampai tulang rusuknya hancur. Dibuka, disempit lagi, dibuka, disempit lagi, dihimpit dengan dunia. Dapat dengan tanah. Allah. Nas'alullah as-salam. Semoga Allah menyelamatkan kita. Mudah kita menjelaskan kayak begini. Mudah kita dengarkan seperti ini. Tapi na'udzubillah kalau ini terjadi pada diri kita. Berdo'alah kepada Allah. Ya ikhwah. Ya. Wa yatihi rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Qabihul wajah. Wajahnya sangat buruk. Kami usiap, bajunya sangat rusuh dan buruk. Ya, bajunya sangat rusuh dan buruk. Muntinurih, bau busuk. Bajahnya busuk, baunya apa? Bajunya buruk dan yaitu baunya sangat busuk. Qala absir bil apa bima billadhi yasub. Kabar gembira nih dengan keburukan kamu. Hadza yumkumul lakaitu'an. Ini hari kamu yang telah dijanjikan untuk kamu. Bayakul, maka dia bertanya, man ant, siapa engkau? Kok wajahmu buruk sekali? Kok kau membawa kabar keburukan? Siapa kau? Qala ana amalukal khabith. Akulah amalmu yang khabis dulu di dunia. Akulah maksiatmu, akulah zinamu. Akulah buka jilbab dan buka auratmu. Akulah ribamu, akulah ketebelec riswamu, akulah korupsimu. Akulah syirikmu, akulah bid'ahmu dahulu. Akulah pembangkanganmu terhadap Allah. Akulah amal burukmu. Saksikan sekarang bagaimana dahsyatnya burukmu. Ini hasil kamu. Kau jangan takut, ini dahulu kau senang-senang. Ya, dahulu kau senang-senang nikmat di atas hawa nafsumu. Sekarang rasakan. Beginilah ya bentukku, aku berada suruh nemenimu sampai kiamat, sampai kiamat. Allah, akhirnya dia berteriak. Ya, dia berteriak, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan dulu kiamat. Kok bisa? Kok bisa bilangnya jangan dulu kiamat? Bukankah ini dahsyat adab kubur ini? Setelah dia tidak bisa menjawab pertanyaan yaitu dua malaikat tadi. Ya karena dalam benaknya kalau sekarang aja gini gimana? Nanti. Kalau sekarang saja begini gimana nanti? Maka dia bilang, "Ya Allah, jangan dulu kiamat ya Allah. Aduh ampun dah jangan dulu kiamat." Subhanallah, akhi jangan terlambat. Yuk cepat. Kapan? Sekarang. Hijrahlah antum. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah. Sucikan hati kita. Bersihkan hati kita dari syubhat, dari kesesatan-kesesatan. Luruskan jalan kita di atas sunnah Nabi SAW. Dan bersihkan hati kita dari syahwat. Ya, dari ambisi dunia yang melampaui batas kita sehingga melupakan kita dari jalan Allah. Menghalalkan segala cara. Akhi sebentar saja. Sebentar saja. 60-70 tahun saja sabar. Ya, satu saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan. Lihat kisahnya. Itu baru malam per... Kumaha engke nak nunggu sampai kiamat. Aduh pusing. Maka biarlah pusing sebentar di dunia, nanti enggak pusing lagi. Biarlah repot di dunia sebentar, nanti enggak repot. Biarlah wanita pakai jilbab panas ustaz, entar enggak panas lagi. Ya, biarlah kita mendapatkan tantangan di atas tauhid, di atas sunnah, nanti kita santai. Tenang aja. Lebih baik repot di dunia sebentar daripada repot di akhirat. Ya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya semoga kita bisa husnul khatimah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Di jam saya masih ada 5 menit lagi. Naam, barangkali ada yang bertanya. 5 menit saja ya. Ana soalnya ini malam kedua belum pulang ke rumah. Ya. Dah letih sekali, Nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi siang di mana itu ya, di Cipinang kalau nggak salah, bahas tentang takdir. Ya, barangkali ini perlu nanti kita bahas tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kuliah saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Naam, akhi. Ya, bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. amalan itu gimana ujungnya. Terkadang ada orang istiqomah, sebelum akhir ayat melenceng. Ya, ngikuti hawa nafsu. Ada orang tadinya ya blekok, sekarang akhirnya menjelang ayatnya dia tobat kepada Allah. Ya, dia meninggalkan hawa nafsunya. Tentu saja ini terlepas dari takdir Allah, di sini tidak juga lepas dari usahanya. Dan kita berhusnudzon dengan Allah bahwasanya siapa yang istiqomah dengan jujur. Sekali lagi, istiqomah dengan jujur. Karena ada orang istiqomah enggak jujur. Ya. Istiqomah kelihatannya saja, hatinya busuk, ada banyak. Ya. Kalau dia istiqomah jujur, insyaallah dia akan ditutup dengan husnul khatimah. Hadis yang antum bawakan tadi, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lain. Ada orang kan kata Nabi, beramal soleh terus sehingga tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Kata Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, beramal soleh fima yarahun nas, yang kelihatan sama manusia. Hatinya sebetulnya tidak. Amal solehnya riya, amal solehnya ya kelihatannya soleh sama orang. Ya, padahal dia busuk. Ya, akhirnya dia pun ditutup dengan su'ul khatimah. Ala kulli hal, kita katakan bahwasanya ya, pertama kita wajib berhusnudzon dengan Allah. Ya, yang kedua, kita senantiasa berupaya istiqamah di atas sunnah, di atas Islam yang benar. Sehingga nasihat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian kita ya, senantiasa bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya, Allah katakan waj'alana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan inna hudna ilaik. Ya, Nabi bertanya, Allahumma ij'al khairu umrina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami ketika di menjelang akhirnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita meminta husnul khatimah kepada Allah. Dan harus sungguh-sungguh. Sebetulnya di sini ya, saya sebutkan dalam bab ini. Bab ini adalah bagaimana cara meraih husnul khatimah. Ada 10 perkara. Ya, barangkali nanti bisa diingatkan satu saat kita kajian bagaimana menggapai husnul khatimah. Ya, sehingga orang bisa berusaha bisa menggapai husnul khatimah. Ada tips-tips yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, satu lagi saja. Silakan. Pertama gini, sebetulnya ini perlu penjelasan ya. Bahwasanya ada orang yang di dunia apa di kuburannya sengsara. Tapi dia mukmin. Dia mengakui ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad. Tapi dia ahli maksiat, cek orang sudah mah tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabobok androk. Apa itu? Ahli maksiat. Tukang maling, tukang zina. Lalu dia tentu saja diazab di kubur. Namun tidak mesti juga nanti di akhirat. Ya mutlak dia diazab, tidak mesti. Walaupun memang sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena nanti di akhirat barangkali dia dapat syafaat Muhammad. Dapat syafaat. Barangkali dia dapat syafaat para nabi, syafaat orang-orang soleh. Ya syafaat orang tuanya, syafaat anaknya, barangkali. Ya, sehingga dia diampuni dosanya, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam surga. Gitu ya. Namun memang Nabi mengabarkan yang masuk surga itu sedikit banget. Setiap rombongan 1000 cuma satu. Allah. Yang masuk surga sedikit banget. Setiap rombongan 1000 satu. Lah iya. Lihat aja di dunia ini. Muslim berapa? Tahun 2000-an sensus penduduk dunia 6 miliar. Ya, sensus penduduk dunia tahun 2000 6 miliar. 5 miliarnya kafir. Yang 1 miliar muslim. Ya, berKTP kan muslim cuma 1 miliar. Yang tidak muslim, dan itu umat Muhammad semua. Karena umat Muhammad itu siapa? Umat yang hidup setelah Muhammad diangkat jadi rasul. Umat Muhammad yang wajib menerima dakwah Muhammad. Bayangkan 1 miliarnya itu kafir terbagi-bagi, ada Nasrani, ada Hindu, ada dan. Ya, 1 miliarnya muslim. Tapi muslimnya dijamin masuk surga semua. Muslimnya 73 golongan. Ada blekok Syiah. Ya, ada Ahmadiyah, ada Khawarij. Muslimnya terbagi-bagi. Ada Aswaja juga banyak yang keliru. Jadi wajar kalau kata Nabi setiap 1001. Makanya penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Namun masih mendinglah masih Islam. Karena setiap orang yang memeluk agama Islam, tapi dengan Islam yang sahih, bukan Islam yang dan dia tidak melakukan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Contoh kekufuran yang mengeluarkan dari Islam apa? Syiah, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, kafir. Ahmadiyah, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka yang kayak gini mah enggak, dia neraka dia. Abadan-abadan. Adapun ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin atau kelompok-kelompok sesat yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, masih ada harapan masuk surga. Hanya saja kalau Allah tidak ampuni, dia harus mampir ke neraka sesuai dengan yaitu dosa dan kesesatan. Makanya akhi, Rasulullah katakan setelah Rasulullah membagikan Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim 73, yang muslimnya kulluhum finnar, semuanya neraka. Illa wahid, kecuali satu. Jadi dikit enggak? Ya dikit banget. Ya dikit banget yang masuk surga, dikit. Ya. Di awal yang masuk surga itu sedikit. Nanti sedikit-sedikit dimasukin yang dari neraka dikeluar-keluarin dikit-dikit. Sudah beres dosanya keluar-keluarin. Ya. Semoga kita masuk surga tanpa hisab tertentu. Minimal walaupun dihisab dengan hisaban yang mudah. Allahu taala alam. Ya, satu lagi terakhir. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah dajjal dan fitnah kubur? Ya. Adapun fitnah dajjal, Allah taala alam, Rasulullah katakan, hendaknya kita sering membaca surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama itu adalah menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Tapi insyaallah sih wallahu taala alam, ya barangkali mudah-mudahan kita enggak ketemu dajjal. Makanya ana pengen tanya, antum mau panjang umur apa pendek umur? Hah? Mau panjang umur nanti didoain ketemu dajjal. Ya enggak lah katanya ya. Pendek umur, panjang umur tapi jangan ketemu dajjal gitu ya. Naam. Kemudian adapun fitnah kubur, ya banyak akhi caranya. Ya, yang pasti caranya adalah sangat mudah, ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti perintahnya. Jauhi larangannya. Istiqomah di atas sunnahnya. Jangan bikin-bikin baru dalam agama. Ya, jangan berakidah dengan akidah yang tidak dibawa oleh Muhammad. Jangan beribadah dengan ibadah yang tidak dibawa oleh Muhammad. Ya, cintai Allah dan Rasulnya. Ya, tinggalkan hal-hal yang sekecil. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi lagi diadab nih dua-duanya. Waduh. Ya, kenapa? Yang satu kalau kencing enggak cebok. Ngeluarin bomnya, kalau masukin lagi belum dicuci. Yang satu kalau kencing enggak cebok, suka enggak cebok. Atau tidak suka menutup diri ketika buang air. Yang satu suka ngadu embe. Ngadu dom, dom. Suka bikin ricuh-ricuh orang. Diazab dia di kubur. Dan dia seorang mukmin dan dia seorang muslim. Kata Nabi diazab gara-gara dosa dia sering buang air enggak cebok. Buang air kencing enggak cebok lagi. Langsung masukin ke celananya. Yang satu sering ngadu dom, domba, sering ghibah, sering namimah. Ya maka nanti makanya saya akan perlu juga nanti PR kita satu saat insyaallah. Hadis yang kedua, riwayat bagaimana sehari-hari di surga, apa di kuburan. Ada apa aja sehari-hari di kuburan? Kita temukan adab-adab yang dahsyat diceritakan oleh Nabi di kuburan. Nabi pernah melihat ketika, Nabi pernah diperlihatkan ketika Isra dan Mi'raj. ya, dan para sahabat pernah mimpi tentang adab kubur dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, suatu saat insyaallah semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita di halaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menganugerahkan kita husnul khatimah. Semoga kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimasukkan ke surganya insyaallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.